indahnya kisah kasih kemenangan yang takkan terlupakan di dalam hidupku sampai jauh di hari nanti. Ku terlena di tengah malam sepi, seluruh syahdu nikmatnya. Sayang aku mesra mengiringi kesan cinta dulu. Oh, betapa indahnya ku termenung menghayal dan berkata, adakah cinta yang sehangat dan semanis itu? Masa silam penuh riang, suasana sejuk niang cintaku yang kini tinggal hanya kenangan di dalam.